Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Syedera Lun, Berita Sore edisi hari ini, Selasa 27 Juli 2021, dibacakan oleh saya Ilham dan Sita. Perawat RSUD Langsa curhat ke Dewan terkait dana tunjangan yang belum cair. Remaja tenggelam di Krung Tripanagan Raya belum ditemukan, tim gabungan lanjutkan pencarian. Ratusan dokter muda Malaysia mogok kerja, tuntut insentif dan pekerjaan tetap. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Los Maue, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syeda Ralun, Nakes di RSUD Langsa menghubungi Purnama Setia Budi SPOG, anggota Komisi 5 DPRA melalui pesan WhatsApp. Mereka mengeluhkan tentang kondisi mereka yang hingga kini belum juga mendapatkan insentif penanganan COVID-19. Sementara di beberapa rumah sakit kabupaten dan kota lainnya, tunjangan tersebut mulai diterima oleh para Nakes. Perawat kemudian membandingkan kondisi nakes di RSUD Langsa dengan RSUD Tamiang dan RSUD Zubir Mahmud di Aceh Timur. Di dua rumah sakit tersebut, insentif nakes yang telah dicairkan tidak hanya untuk tahun 2020, tetapi juga untuk tahun 2021. Bahkan pada bulan September 2020 lalu, rumah sakit sampai harus tutup karena banyak nakes yang terpapar COVID-19. Dr. Purnama mengaku sangat memahami keluhan para perawat tersebut. Dia pun mencari tahu mengapa insentif untuk para nakes di RSUD Langsa tidak kunjung cair. Oleh karena itu, dia berharap Pemko Langsa bisa segera menyelesaikan persoalan miskomunikasi ini agar insentif nakes bisa dapat segera dicairkan. Syederalun, Kankemenak Kabupaten Aceh Singkil memberikan pembekalan moderasi beragama kepada penyuluh agama Islam fungsional dan non-PNS. Kepala Kankemenak Aceh Singkil, Saifuddin, mengatakan penyuluh agama Islam harus dapat melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka penguatan moderasi beragama, sehingga dalam menjaga keutuhan, kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa dan negara. Moderasi beragama merupakan cara pandang dan praktik beragama yang mengamalkan esensi ajaran agama yang hakikatnya mengandung nilai kemanusiaan dan menebarkan kemaslahatan bersama. Esensi moderasi beragama berikutnya, yakni semuanya berprinsipkan keadilan dan keseimbangan. Terakhir, taat pada konstitusi yang menjadi kesepakatan bersama di tengah kehidupan beragama. Syeda Ralun, Bupati Biren bersama puluhan pejabat lainnya hingga para camat pada Senin kemarin dites urin yang bekerja sama dengan BNNK Biren. Pelaksanaan tes urin berlangsung di salah satu ruangan oprum Pemkab Biren. Kegiatan ini diawali dengan mengundang para pejabat mengikuti rapat evaluasi yang dipimpin oleh Bupati Biren, Dr. Haji Muzakar Agani, SHMSI. Pada Senin sore kemarin, Muzakar mengatakan pemeriksaan urin sengaja tidak diberitahukan terlebih dahulu. Para pejabat diundang untuk mengikuti rapat evaluasi. Bupati Biren yang didampingi Sekda Kab Biren, Insinyur Ibrahim Ahmad MSI, dan Asisten Administrasi Umum Sekda Kab Biren, Dailami SHUT, mengatakan ada 62 pejabat ikut tes urin. Pelaksanaan tes urin, kata Sekda Kab Biren, bagian dari mewujudkan Biren bersinar atau bersih dari narkoba, serta tindak lanjuti Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang P4GN. Cederalun suplai air bersih dari PDAM Tirta Pesada wilayah Perla ke pelanggan setempat terhenti akibat panel listrik di bagian sumur intake rusak yang terbakar akibat ditimpa pohon kayu pasca dilanda angin kencang Minggu 25 Juli sore sekitar pukul 18. Akibatnya Minggu malam itu suplai air bersih ke wilayah kota Perla dan desa sekitarnya terhenti karena panel listrik untuk suplai daya listrik ke pompa sumur rusak dan butuh beberapa hari untuk perbaikannya. Serta peralatannya juga harus dibeli ke Medan. Karena itu, sejak Senin malam, tim teknis PDAM memasukkan pompa baru ke dalam sumur intake dengan daya listrik langsung tanpa panel. Sehingga sejak Selasa pagi ini, suplai air sudah mulai terdistribusikan ke pelanggan. Cederalun, Andika berusia 16 tahun remaja asal Takengon, Aceh Tengah, yang tenggelam di Kurung Tripalami, kawasan Gelanggang Gajah, Kecamatan Darumakmur, Nagan Raya, hingga Selasa pagi ini belum ditemukan. Korban hilang tenggelam ketika mandi dengan 4 temannya pada Senin siang kemarin. Tim gabungan dari Basarnas Pos Melaboh, BPBD Nagan Raya, TNI dan Polri, serta masyarakat kembali melanjutkan pencarian pada hari ini. Selain pencarian di jalur air dengan mengerahkan speedboat, juga menyusuri aliran pinggiran sungai yang melintasi banyak desa dalam sejumlah kecamatan. Andika merupakan warga Takengon, namun beberapa hari terakhir ia pulang ke Kecamatan Darumakmur Nagan Raya yang merupakan kampung halaman almarhum sang ayah. Ia berlebaran di tempat neneknya. Bahkan pada Senin pagi, Andika menghadiri kenduri jerat yang merupakan tradisi selama ini di Nagan Raya. Setelah kenduri jerat, ia mandi di sungai bersama 5 temannya. Namun naasnya, Andika hilang dalam air. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Cederalun, program kredit usaha rakyat atau KUR turut mendukung pemulihan ekonomi nasional. Realisasi penyaluran KUR pun terus mengalami peningkatan. Contohnya dari awal tahun hingga 25 Juli 2021 meningkat menjadi sebesar Rp143,14 triliun rupiah yang disalurkan kepada 3,8 juta debitur. Penyaluran KUR pada sektor pertanian secara khusus juga mengalami peningkatan yang signifikan dengan pertumbuhan selama 2021 sebesar 29,8% dengan total penyaluran sebesar Rp42,7 triliun rupiah. Porsi penyaluran KUR sektor pertanian juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2019, porsi KUR pertanian adalah sebesar 26% dan mengalami peningkatan masing-masing menjadi 29% dan 29,8% pada 2020 dan 2021. Menko Erlangga mengatakan pemerintah terus mendorong porsi penyaluran KUR sektor pertanian dengan memberikan tambahan subsidi bunga sebesar 3% untuk 2021. Meningkatkan KUR tanpa anggunan tambahan dari Rp500 juta rupiah menjadi Rp100 juta rupiah. Pemberian fasilitas KUR khusus untuk kelompok komoditas pertanian dan komoditas produktif lain, serta dengan memberikan relaksasi ketentuan KUR berupa penundaan pembayaran pokok, perpanjangan jangka waktu, dan penambahan limit KUR. Menko Erlangga juga mengatakan pelaksanaan di lapangan juga harus sesuai dengan ketentuan KUR, yaitu mudah, sederhana, dan tidak ada syarat tambahan yang menghambat untuk mendapatkan KUR. Cederalun, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan, Surat edaran tersebut berlaku mulai 26 Juli 2021 sampai waktu yang ditentukan. Wiku mengatakan latar belakang dan tujuan diterbitkannya SE untuk menekan laju penularan COVID-19 dan mengingat belum menurunnya angka kasus COVID-19 secara signifikan. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum dan kendaraan api dalam satu wilayah kawasan aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan membawa hasil negatif RT-PCR atau rapid test antigen. Namun diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan perjalanan lainnya atau STRP. Kemudian, ketentuan untuk menunjukkan kartu vaksin atau minimal vaksinasi dosis pertama dikecualikan bagi pelaku perjalanan kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya. Adapun pelaku perjalanan orang dengan usia di bawah 12 tahun dibatasi untuk sementara. Saudara Lun, ratusan dokter muda di Rumah Sakit Malaysia yang dikelola pemerintah mogok kerja pada Senin 26 Juli. Mereka menuntut perbaikan perlakuan seiring upah, insentif, dan status pekerjaan tetap seiring wabah COVID-19 di Malaysia yang memburuk. Para dokter itu mengenakan pakaian hitam dan membawa slogan-slogan berbunyi gaji yang sama, hak yang sama, kesempatan yang sama, serta kami adalah dokter spesialis di masa depan Anda. Mereka mengeluhkan kurangnya keamanan kerja, tunjangan yang kurang, dan sangat sedikit yang akhirnya ditawari pekerjaan tetap. Ratusan dokter muda itu terikat kontrak untuk jangka waktu tertentu dan mengatakan perlakuan terhadap mereka lebih buruk daripada dokter tetap, padahal sama-sama berada di garis depan perang melawan COVID-19. Malaysia saat ini sedang dilanda lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Delta yang sangat menular, dengan total lebih dari 1 juta kasus dan sekitar 8.000 kematian. Ada lebih dari 23.000 dokter dalam kontrak di Malaysia, sekitar 45% dari total dokter medis dalam sistem perawatan kesehatan publik, menurut perkiraan RISM. Pekan lalu pemerintah mengatakan akan memperpanjang kontrak dokter muda hingga 4 tahun dalam upaya mencegah protes, tapi mereka tidak menawarkan pekerjaan tetap. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore Selasa 27 Juli 2021. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syedara Lun, wassalam.